Tentang nek ge sangu turu. Alhamdulillah. Wah, songgo. Aku takkan pernah. Palapa. Selamat siang Pedraga. oleh diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Aduh. Makasih bos. Terima kasih bos, matur nuwun. Nanti artis muda bertalenta, artis muda banyak sekali penggemarnya. Dari bumi Palapa dia dilahirkan, tepatnya di kota sejarah Mojokerto, ya. Ratu manise Indonesia, cow. Mana cilo-cilonya Indonesia? Sudah siap untuk digoyang? Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi Ju Palapa. Sore-sore semuanya pemalang. Lanjut goyang lagi ya. Yang kelam tak carami, yang ra kelam tak cakongi, sing ra penting pikir.

Thank you. Bersama Ireng Community, ada Ireng Community, juga ada PT Albidah Jaya Sentosa, Ramayana Neo Soteng, Jihan Audi Gu Palapa.

tunggu-tunggu yang Anda nanti-nanti. Artis muda bertalenta, artis muda banyak sekali penggemarnya. Ratu manise Indonesia, coba tepuk tangannya mana untuk cilo-cilonya Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi New Palapa. goyang tangannya, kita goyang bareng lagi. Special bareng New Palapa. Di atas sana.